بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد أيها المسلمون عباد الله وهايكم مسلمين همبا الله سبحانه وتعالى رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di tengah berbagai kesibukan kita, dan seperti biasa di hari Senin malam Selasa kita mempelajari dan mengkaji kitab Syarhi Sunnah, kitab Syarhu Sunnah Lil Barbahari rahimahullahu taala, milik Al Imam Al Barbahari, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya. Wa biiznillah, dan di malam hari ini kita akan menyebutkan tentang paragraf terakhir dari kitab ini. Wa biiznillah, dan di malam ini juga semoga Allah berikan pertolongan, kita akan selesaikan kitab ini. Wa biiznillah, di malam Selasa pekan depan kita akan pelajari kitab yang baru, kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad rahimahullahu taala. Semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya. Qala rahimahullahu taala qawluhu fala takun صاحب بدعة في الله عبدا في الله أبدا dan janganlah engkau menjadikan kebid'ahan itu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, diantaranya Syekh Saleh Ibnu Abdillah Alul Fuzan Hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Alaika mujanabatal bid'ai, wajib bagi kamu untuk menjauhi bid'ah. Wala tatasahal fiha abadan, dan janganlah kamu bermudah-mudah di dalam bid'ah selamanya, dan janganlah kamu bermudah-mudah di dalam bid'ah selamanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Menjauhi bid'ah dan tidak bermudah-mudah di dalam perbuatan bid'ah, min ajli an tuhafidha ala dinika wa ala sunnati nabiyyika, tujuannya agar kamu bisa menjaga agama kamu dan agar kamu bisa menjaga sunnah nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara atau dua sebab yang dapat membantu kamu biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga agama kamu dan menjaga sunnah nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Adalah yang pertama, kejujuran. Dan yang kedua, menjauhi dusta. Dua perkara atau dua sebab ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan membantu kamu untuk menjaga agama kamu dan menjaga sunnah nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kejujuran dan nasihat kepada kaum muslimin di dalam seluruh perilaku, tingkah laku, dan pergaulan. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan dusta, penipuan, dan pengkhianatan kepada kaum muslimin di dalam surah At-Taubah ayat 119. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, ya ayyuhalladzina amanu takullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dua perkara, memerintahkan dua hal kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua bagian. Yang pertama, shodiq, dan yang kedua, munafiq. Yang pertama, shodiq, manusia yang jujur, orang yang jujur. Dan yang kedua, manusia munafiq, orang munafik. Ditegaskan oleh Allah di dalam suratul Ahzab ayat ke-24, liyajziyallahu sadiqina bi sidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Artinya, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur dengan sebab kejujuran mereka, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang munafik yang dikehendaki, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat mereka. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, fadallatil ayatu ala annan nasa sinfan. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu terbagi menjadi dua kategori, terbagi menjadi dua komposisi. Yang pertama, shodiqun, dan yang kedua, munafiqun. Yang pertama, manusia-manusia yang jujur, orang-orang yang jujur. Yang kedua, manusia-manusia munafik, orang-orang munafik. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Madarijus Salikin di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan al-imanu asasuhu sidqu wan nifaqu asasuhu al-kadhibu. Iman itu landasannya adalah kejujuran. Iman itu landasannya adalah kejujuran. Dan kemunafikan itu landasannya adalah kedustaan. Fala yajtami'u kadhibun wa imanun illa wa ahaduhuma muharibun lil akhar. Maka tidak akan terkumpul, tidak akan bersatu dusta dan kejujuran kecuali salah satu dari keduanya akan menghancurkan yang lain. Dusta tidak akan bisa bersatu dengan iman. Dusta tidak akan bisa bersatu dengan iman kecuali salah satu dari keduanya akan menghancurkan yang lain. Dusta ketika bertemu dengan iman, maka dusta akan berusaha untuk melenyapkan iman. Dan iman ketika bertemu dengan dusta, maka iman itu akan menghancurkan, akan membinasakan dusta. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikhu Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sahibu Taisir, beliau mengatakan was-siddiquna humul ladhina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi ar-rusulu sallallahu alaihi wasallam fa'alimu al-haqqa was-sadaqu biyaqinihim wa bil-qiyami bih qawlan wa amalan wa halan wa da'watan ila Allah. Orang-orang yang jujur itu, mereka adalah orang-orang yang sempurna kejujuran mereka dengan apa yang datang pada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang jujur itu, mereka adalah orang-orang yang sempurna kejujuran mereka terhadap ajaran, bimbingan, dan arahan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika mereka mengetahui kebenaran, mereka membenarkannya dengan keyakinan mereka. Wabil qiyami bih, dan mereka berusaha untuk tetap membenarkan kebenaran itu. dengan ucapan, perbuatan, dan keadaan yang ada pada mereka, dan di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kejujuran harus diterapkan. Apakah dalam bentuk ucapan harus jujur, ataukah di dalam bentuk perbuatan harus jujur? Kejujuran harus ada di dalam keyakinan, kejujuran harus ada di dalam perilaku, di dalam tingkah laku, dan kejujuran itu harus ada di dalam pergaulan. Kejujuran harus ada di dalam kehidupan, dan juga kejujuran itu harus ada di dalam dakwah fisabilillah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Majmu'ur Rasail, Al-Syeikh Al-Allamatul Mujahid Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahallahu ta'ala, beliau mengatakan, pada hari ini di medan dakwah ada sikap main-main. Ada sikap main-main semacam ini. Di sana ada orang yang datang kepada dua pihak yang berselisih. Yang satu di atas kebenaran dan yang lain di atas kebatilan. Lalu dia menganggap semua pihak sesat, semua pihak salah, dan tidak membela pihak yang di atas kebenaran. Dan dia tampil dengan mazhab baru yang dia anggap sebagai sikap pertengahan atau tidak memihak, tidak di pihak A, tidak di pihak B. Padahal Al-Syeikhul Allamatul Mujahid Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, semoga Allah menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci, beliau mengatakan, padahal itu kebatilan murni. Sifat semacam ini adalah kebatilan murni dan filsafat atau bersilat lidah, dan filsafat atau bersilat lidah. Jenis ini merupakan arus membahayakan yang sandarannya adalah kedustaan dan pengelabuan. Pahami sifat ini, kenali sifat ini, sehingga kamu paham bahwa sifat ini berada di atas kebatilan murni dan filsafat atau bersilat lidah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran itu harus ada pada orang yang beriman. Kejujuran itu harus ada pada setiap orang yang beriman, dan dia wajib untuk berusaha agar selalu berada di atas kejujuran. Dia mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kejujuran dan bisa menerapkan kejujuran itu dalam kehidupannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Orang beriman yang jujur, dia tidak akan berdusta. Orang beriman yang jujur, dia tidak akan berdusta. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman, rijalan, laki-laki, nisaan dan wanita, untuk waspada dari dusta, dan seharusnya bagi dia untuk berusaha agar selalu jujur. Berusaha agar selalu jujur. Jujur ketika berbicara, bahkan jujur ketika bercanda. Jangan sampai karena bercanda engkau rela untuk dusta. Ayazan billah, nasalullaha salamah. Rawahu muslimun fi sahihih min hadithi Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Di Muslim, di Sahih Muslim, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian untuk jujur. Wajib bagi kalian untuk jujur. Sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birr, akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada jannah, akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Senantiasa seseorang jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan berhati-hatilah kalian dari dusta, dan berhati-hatilah kalian dari dusta. Sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan pelakunya kepada kejelekan. Dan sesungguhnya kejelekan itu akan mengantarkan pelakunya kepada an-nar, kepada neraka. Dan senantiasa seseorang itu berdusta dan terus berdusta sampai dia, sehingga dia ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Tetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pendusta. Iyazan billah, nas'alullah salamat al-afiyah. Al-Imam Syabi rahimahullah di dalam kitab Fi Adabid Dunya Waddin, di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan, alaika bisidqi haitsu tara annahu yadhurruka fa innahu yanfa'uka. Wajtanibul kadhib haitsu tara annahu yanfa'uka fa innahu yadhurruk. Wajib atas kamu untuk jujur. Jujur ketika berbicara, jujur ketika berbuat, jujur di dalam keyakinan, jujur dalam kehidupan, jujur di dalam agama, dan jujur di dalam dakwah fisabilillah, di dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kamu untuk jujur di mana engkau melihat bahwa kejujuran itu membahayakan kamu, padahal sesungguhnya kejujuran itu memberikan manfaat kepadamu. Dan jauhilah dusta, dan jauhilah dusta di mana engkau melihat bahwa dusta itu akan memberikan manfaat kepada kamu, padahal sesungguhnya dusta itu akan merugikan kamu. Engkau berdusta, engkau menganggap hal itu bermanfaat, padahal dusta itu membahayakan kamu, sehingga kamu semakin jauh dari agama Allah, kamu semakin jauh dari al-haq, kamu semakin jauh dari kebenaran. Kamu terus berdusta sehingga kamu akan terbawa dengan penyimpangan, terbawa dengan penyelewengan, larut di dalam dusta yang ada pada diri kamu, menjauhkan kamu dari kebenaran, sehingga kamu tidak mau untuk rujuk kepada kebenaran, tidak mau bertobat dari kesalahan yang sedang kamu lakukan, karena kamu menganggap bahwa dusta itu akan memberikan manfaat kepada kamu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, maka wajib atas kaum muslimin dan wajib atas orang-orang yang beriman dan wajib atas ahlu sunnah wal jamaah untuk jujur dan berusaha untuk selalu jujur dan waspada dari dusta dan sebab-sebab yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dusta. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah, kitab syarhu sunnah lil Barbahari rahimahullahu ta'ala selesai kita bahas, selesai kita kaji, selesai kita pelajari di malam ini. 7 tahun lebih kitab ini dikaji di masjid ini. Semoga kita bisa mengamalkan kandungan yang ada pada kitab ini. Kitab ini syarhu sunnah lil Barbahari rahimahullah adalah salah satu kitab manhaj yang berisi ayat, hadis dan bimbingan para ulama alaihim rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jaga malam seperti biasa. Semoga kita ikhlas di dalam berjaga malam. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.